Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pendengar Radio Roja di Bandung, Radio Kita di Cirebon, dan juga Radio Islamic Center Bin Baz di Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, kita akan membahas masalah asma wa sifat yang kemarin sudah kita terangkan sebagai bagian dari penjelasan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kandungan iman kepada Allah Azza wa Jalla yaitu iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sedang menjelaskan beberapa nama dan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bahwa salah satu di antara nama Allah adalah Al-Ali. Al-Ali, innallaha aliyun khabir, innallaha aliyun qadir, dan seterusnya. Allah itu maha tinggi. Tingginya Allah mencakup tinggi dalam hal kekuasaan, sehingga tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dari Allah Azza wa Jalla, dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Yang kedua, tingginya kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, tingginya zat. Adapun tingginya Allah dalam hal kekuasaan dan kemuliaan, tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Akan tetapi, ketika menerangkan tingginya Allah dalam hal zat, banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengingkarinya. Mengingkari keberadaan Allah di tempat yang sangat tinggi, tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arsy. Dan sudah kita terangkan, arsy itu adalah makhluk Allah yang tertinggi. Ketinggian Allah Azza wa Jalla diungkapkan oleh Allah di dalam banyak ayat, diperjelas juga dalam banyak hadis yang sahih. Di antara ayat adalah bisa kita lihat umpamanya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka, kepada Allah yang berada di atas mereka. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Ini surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Demikian juga apa yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diterangkan dalam An-Nisa 158, ketika dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, bal rafa'ahullahu ilaihi, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas, ke arah Allah Azza wa Jalla. Selain itu, seluruh doa dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara naik. Kalau yang namanya naik, pasti ke atas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Menuju kepada Allah lah naik seluruh ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal soleh diangkat ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla ada di atas. Termasuk di dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika beliau menerangkan tentang ruh seseorang ketika meninggal, dicabut, disebutkan annal malaikata tas'adu bi ruhil mu'min hatta sama'as-sabi'ah, bahwa malaikat membawa naik ruh orang mukmin itu sampai ke langit ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla di atas, sehingga ruh orang mukmin pun dibawa ke atas sampai menembus ke langit yang ketujuh. Termasuk naiknya para malaikat dan malaikat Jibril yang oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Dalam Al-Quran, Al-Ma'arij ayat yang keempat, disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan malaikat Jibril ke arah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan yata'aqabuna fikum malaikatum billail wan nahar wa yajtabi'una fi salatil asr wa salatil fajr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa 'alamu bihim. Bolak-balik antara malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ke bumi dan ke langit. Tapi mereka berkumpul pada waktu sholat asar dan sholat subuh. Kemudian seusai sholat subuh tersebut, maka para malaikat yang berjaga di malam hari naik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada mereka tentang hamba-hamba yang ditinggalkannya. Ini pun naiknya para malaikat ke langit menemui Allah Azza wa Jalla menjadi dalil yang nyata bahwa Allah Azza wa Jalla ada di atas, di tempat yang tertinggi di atas semua makhluknya. Termasuk juga beberapa hadis yang sahih yang menerangkan keberadaan Allah di atas langit, ditunjukkan pertama oleh peristiwa Isra Mi'raj. Nabi alaihi salatu wassalam naik ke atas langit di Sidratul Muntaha, dan di sanalah beliau menerima perintah langsung dari Allah untuk melaksanakan salat yang lima waktu. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika malam ini tersisa sepertiganya, sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, mayyad'uni fastajibulah, mayyas'aluni fa'u'tih, mayyastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang berdoa kepadaku pada saat ini, pasti akan aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku pada saat ini, pasti akan aku berikan. Dan siapa yang minta ampun kepadaku pada saat ini, pasti akan aku ampuni dia. Nah, turunnya Allah ke langit dunia menunjukkan beliau berada di atas. Termasuk juga ketika seluruh manusia menyaksikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Yaumun Nahar, pada Idul Adha, beliau menyampaikan beberapa isi khutbah yang sangat penting. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya ke langit, menengadah, lalu berkata, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Menengadahnya Nabi SAW ke langit menunjukkan ucapan itu ke Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit. Termasuk nas-nas atau keterangan-keterangan yang menerangkan keberadaan Allah berada di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa dalam surah Toha ayat yang 5. Allah istiwa atau tegak di atas ars. Disebutkan di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa'idha sa'altumullaha fas'alul firdaus fa'innahu awsatul jannati wa'alal jannah wa fauqahu arshur rahman wa minhu tufajjiru anharul jannah." Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang khusus Allah sediakan bagi para mujahidin di jannah Allah. 100 tingkatan ini hanya untuk spesial untuk para mujahidin di jannah Allah saja. Masing-masing 2 tingkatan jaraknya sejarak antara langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Di atas surga itu ada arasy Allah, dan dari arasy itu terpancar sungai-sungai surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang menerangkan bahwa surganya itu aja ada tingkat, ada entah berapa ratus atau ribu tingkatan. Yang jelas untuk para mujahidin di jannah Allah saja itu ada 100 tingkatan yang masing-masing tingkatan berjarak sejarak langit dan bumi. Dan surga yang paling tinggi itu Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Maknanya dijelaskan oleh para ulama, di antara juga dipertegas oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, yang menerangkan karena surga itu berbentuk kubah atau tingkatannya itu berbentuk kubah, berbentuk parabola yang nangkub, sehingga baskom gitu, kayak baskom yang tengah-tengahnya sekaligus dia itu tertinggi. Yang paling tengah juga otomatis yang paling tinggi. Dan itulah surga Firdaus. Nah, di atas surga Firdaus itu ada arsy. Dari arsy inilah terpancar sungai-sungai yang ada di surga. Jadi arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan Allah istiwa di atas arsy tersebut. Di atas arsy tidak ada lagi makhluk lain. Yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla tegak di atas sana tanpa bertumpu pada arsy tersebut. Dan apa yang difahami melalui ayat-ayat tadi yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas, juga difahami, diungkapkan oleh orang-orang terkafir sekalipun dan tidak dibantah oleh Al-Quran. Seperti apa yang dikatakan oleh Fir'aun la'anahullahu ta'ala ketika mendustakan Nabi Musa bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan pendustaan Fir'aun ini hanya sekedar kesombongan semata-mata. Adapun hati kecilnya, dia meyakini bahwa dakwah Nabi Musa itu benar. Bagaimana kita tahu hati Fir'aun? Kita enggak tahu, tapi Allah tahu dan memberitahukan kepada kita. Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa." Kata Allah Azza wa Jalla, Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari, menentang dakwah Musa. Padahal hati-hati mereka meyakininya. Zulman wa ulwa itu karena kezaliman dan kesombongan si Fir'aun saja. Nah, Fir'aun Di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 26-27 diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, 36-37. Disebutkan, waqala fir'aunu ya hamman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Berkatalah Fir'aun, hai Haman, Haman itu arsiteknya lah, ahli bangunan milik Fir'aun. Hai Haman, bangunkan untukku satu bangunan yang tinggi. Mungkin aku akan sampai di puncak bangunan tertinggi tersebut, bisa mencapai tangga-tangga langit, lalu aku melihat Tuhannya Musa. Fir'aun mendustakan Nabi Musa bahwa di langit itu ada Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, penguasa timur dan barat, beserta seluruh isinya. Dan disebutkan, Huwallahu alladhi fis sama' fauqa jami' khalqihi mubayyinun lahum, la tahfa 'alaihi minhum khafiyah. Allah yaitu ada di langit, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, tapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah SWT. Fir'aun aja faham seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Musa menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas langit. Termasuk apa yang dijelaskan oleh para sahabat tentang keberadaan Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang masalah ini berkata, innamal amru min hahuna wa asyara biyadihi ila sama. Sesungguhnya seluruh urusan itu bersumber dari sana tuh. Lalu berisyarat dengan jarinya ke atas langit. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu menyatakan, al-arshu fauqal ma wallahu fauqal arsh la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Arsh itu berada di atas air dan Allah berada di atas arsh. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal-amal kalian. Aisyah radiyallahu anha menyatakan, walakin alimallahu min fauqi arshihi anni lam uhib qatlahu. Ini ketika Aisyah ditanya tentang terbunuhnya Uthman. Berkata Aisyah, akan tapi Allah yang berada di atas arsh mengetahui bahwa aku tidak menyukai pembunuhan Uthman bin Affan. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursi maudi'u qadamaini wal aras la yaqdiru ahadun qadrah. Kata Ibnu Abbas, aras itu tempat kedua kaki Allah dan kursi itu tempat kedua kaki dan aras itu tidak ada seorang pun yang mampu mengukur besar atau ukurannya. Lalu dia berkata, inna Allah ta'ala kana ala arsihi qabla ayakhluqa syai'a. Sesungguhnya Allah berada di atas ars sebelum dia menciptakan apapun. Termasuk ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan peristiwa hadithul ifki. Fitnahan kepada Aisyah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafikin, lalu Allah menurunkan ayat yang mengklarifikasi tuduhan tersebut. Bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Berkata Abdullah bin Abbas kepada Aisyah, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'is samawat. Allah telah menurunkan keterangan tentang bersihnya engkau dari tuduhan dari atas tujuh langit. Itu penjelasan para sahabat. Demikian juga para ulama tabi'in seluruhnya menyatakan demikian. Seperti apa yang dikatakan oleh Masruq radhiyallahu an, ketika dia menyampaikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Masruq, haddatsatni as-siddiqah habibatullah al-mubarra'atu min fawqi sam'i samawat. Kata Masruq, telah menceritakan kepadaku as-siddiqah. As-siddiqah di sini maksudnya Aisyah, kekasih Allah yang telah dinyatakan kesucian beliau dari atas 7 langit. Berkata Ad-Dhahhak ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang 7 yang menyatakan ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Berkata Ad-Dhahhak, huwa fawqal arsy wa ilmuhu ma'ahum aina makanu. Dia Allah berada di atas ars, tapi ilmunya selalu menyertai seluruh manusia dimanapun manusia berada. Ini juga ditunjukkan oleh Al-Hadid ayat yang 4 yang menyatakan huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas ars, pegak di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dia selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi walaupun Allah berada di atas ars, tapi itu pun yang tersembunyi yang terjadi di muka bumi ini. Berkata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ketika ditanya tentang istiwa. Istiwa itu artinya tegak. Dia menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin, wal-kaifu ghairu ma'kulin, wa minallahi risalah, wa ala rasulil balag, wa alayna tasdiq. Dia ditanya tentang istiwa. Istiwa itu artinya tegak. Lalu dia menjawab, istiwa itu tidaklah asing, tidaklah majhul. Tidak majhul artinya diketahui makna istiwa itu tegak. Wal kaifu wairu ma'kulin, tapi bagaimana tegaknya Allah tidak bisa difahami, tidak bisa diketahui. Karena apa? Karena Allah tidak menerangkan bagaimana tegaknya Allah. Dan tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa juga diapakan, disepertikan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yang menyamainya. Wa minallahi risalah, dari Allah lah risalah, wa ala rasulil balag, dan kewajiban bagi rasulullah menyampaikan, wa alaina tasdiq, dan kewajiban kita adalah membenarkan, mempercayai. Nah, ini menunjukkan keberadaan Allah di atas ars dan dia istiwa. Istiwa itu tegak adalah sesuatu yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, ditegaskan oleh para sahabat dan para ulama, sehingga wajib bagi kita untuk meyakini Allah tegak di atas arsy. Dan tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya makhluk manapun, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh kita mentakwil makna istiwa atau tegak dengan makna menguasai, karena jauh banget beda. Dan mentakwil makna dari istiwa berarti berbicara tentang diri Allah tanpa ilmu. Maka wajib kita yakini Allah istiwa, ya sudah istiwa, tegak. Allah tegak, ya tegak. Tapi bagaimana tegaknya? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Beda dengan tegaknya makhluk, beda dengan tegaknya tiang listrik, beda dengan tegaknya tentara ketika berbaris, beda dengan tegaknya pohon ketika dia batangnya menjulang tinggi. Pokoknya tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk. Demikian juga ucapan para ulama tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya. Seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'un. Sesungguhnya Allah ada di langit dan ilmunya ada di setiap tempat, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Wa sa'alahu rajulun, ada orang yang bertanya, kaifa istawa, bagaimana tegaknya Allah di atas arsy? Berkata Imam Malik, al-kaifu ghairu ma'qulin, wal-istiwa'u minhu ghairu majhulin, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun, wa inni akhafu an takuna dhalan, wa amara bihi fa-ukhrija. Kata Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Tapi makna istiwa tidaklah tersembunyi bagi kita. Makna istiwa itu tegak. Dan iman terhadap hal itu, iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Dan aku khawatir kamu ini termasuk orang yang sesat. Lalu Imam Malik mengeluarkan orang itu dari majlisnya dan disuruh pergi karena dikhawatirkan orang ini akan menebar syubhat di kalangan murid-muridnya, lalu akidah dari murid-muridnya terkontaminasi oleh kesesatan orang tersebut. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah berkata, Allahu fawqas sama'i sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bikulli makan. Ketika Imam Ahmad ditanya, apakah Allah itu ada di atas langit yang ketujuh, di atas arsnya dan terpisah dari makhluknya, serta kekuasaan dan ilmunya ada di setiap tempat? Dia menjawab, na'am. Huwa ala arsyihi wa la yakhlu syai'un min ilmih. Ya, dia berada di atas ars, tapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmunya. Ishaq bin Rahawaih, dia juga ditanya, ma hadihil ahadith? Tarawna annallaha yanzilu ila sama'i dunya? Bagaimana pendapatmu tentang hadis-hadis ini? Apakah engkau berpandangan bahwa Allah itu turun ke langit dunia? Hadis ini menyatakan bahwa ya, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Dengan cara turun yang bagaimana? Cara turun yang berbeda dengan cara turun makhluknya. Ya, jangan dibayangkan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya orang dari kursi, dari mimbar, dari yang sejenisnya. Jangan. Lalu dijawab oleh Ishaq bin Rahawaih, na'am, rawaha athiqat, alladzina yarwuna al-ahkam. Ya, sebab keterangan hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya yang telah meriwayatkan hukum-hukum. Lalu bertanya lagi, yanzilu wa yada'ul arsy, apakah dia turun dan meninggalkan arsy-nya? Nah, pertanyaan ini, ingat, Allah istiwa di atas arsy, tapi setiap malam Allah turun ke langit dunia. Kalau begitu arsynya kosong, begitu kan? Itu pertanyaan orang yang belum paham. Karena apa? Karena masih memahami istiwa dan turunnya Allah itu seperti istiwa dan turunnya makhluk. Arsynya kalau begitu kosong dong, kan gitu ya? Terus, kalau setiap malam Allah turun, sedangkan setiap malam itu selalu bergiliran di setiap tempat. Sekarang di kita jam 6. Tapi ada di tempat lain seperti di Eropa sekarang mungkin jam 12, tengah malam. Gitu ya? Apakah Allah turun di sana? Ya. Kalau begitu terus Allah selamanya ada di langit dunia karena sepertiga akhir malam itu selalu bergilir di setiap negara yang dilalui oleh waktu tersebut, kan gitu ya? Kalau begitu Allah tidak pernah di atas ars dong. Kalau begitu, untuk apa keterangan ayat yang menyatakan Allah berada di atas ars? Ada orang yang berpikiran begitu? Banyak. Dan orang yang berpikiran begitu menunjukkan belum paham juga dalam memahami asma dan sifat Allah. Karena dia menyamakan istiwanya Allah di atas ars itu seperti istiwanya makhluk. Yang kalau makhluk itu turun, berarti kosong. Turunnya Allah ke langit dunia berarti seperti turunnya makhluk. Gitu ya? Nah, itu kekeliruannya. Maka ditanya kepada Ishaq bin Rahawai, yanzilu wa yada'ul arsy, apakah Allah turun dan meninggalkan arsy-Nya? Berkata Ishaq bin Rahawai, yaqdiru ay yanzila min ghairi ay yakhluwa minhul arsy. Dia mampu turun tanpa membuat arsy-Nya kosong dari dirinya. Lalu dia berkata, falam tatakallam fi hadza, maka janganlah kalian berbicara lebih daripada ini. Berkata seseorang kepada Ibnul A'rabi, Abu Bakar Ibnul A'rabi. Dia berkata, ya Aba Abdillah, ma makna qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Wahai Abu Abdullah, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman istiwa di atas ars? Dia menjawab, huwa 'ala 'arsyhi kama akhbara. Dia berada di atas arsnya seperti yang dia informasikan dalam Al-Qur'an. Faqala ar-rajul, maka orang tadi bertanya lagi, laisa kadzak, innama ma'nahu istawla. Oh, bukan demikian. Orang itu membantah. Makna istiwa di sana istaula. Istaula itu menguasai. Dijawab oleh Ibnul Arabi, uskut ma yudrika ma hadha. Al-Arab la taqulu lirrajul istaula ala syai hatta yakuna lahu fihi mudad. Fa'ayyuhuma ghalaba qila istaula. Wallahu ta'ala la mudada lahu wa huwa ala arsihi kama akhbara. Kata Ibnul Arabi, diam kamu. Kamu enggak tahu apa-apa tentang hal ini. Orang Arab tidaklah berkata seseorang istaula menguasai sesuatu sehingga sesuatu itu tadinya dia itu tadinya ada saingannya. Ada dua orang yang memperebutkan sesuatu. Siapa yang menang dalam perebutan itu, maka dialah yang menguasai. Itu maknanya istaula. Sedangkan Allah tidak ada saingan terhadap ars. Jadi Allah istiwa di atas ars itu ya seperti yang Allah informasikan. Kalau dikatakan Allah istaula menguasai ars, berarti sebelumnya ars dikuasai yang lain oleh Allah, lalu direbut, lalu Allah menang, lalu Allah istaula. Itu maknanya. Kemudian dia berkata, al-istila' ba'dal mughalabah. Jadi istaula itu menguasai setelah mengalahkan pihak lain. Berdasarkan hal itu, mentakwil istiwa menjadi makna istaula sebuah kekeliruan besar. Selain itu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu juga mengisyaratkan ada tandingan bagi Allah sebelum Allah menguasai ars tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka jelas bahwa penjelasan Al-Quran menerangkan Allah di atas ars. Penjelasan hadis juga seperti itu. Para sahabat, para ulama, dan mereka telah membantah syubhat orang-orang yang mengingkari hal ini dengan argumentasi-argumentasi yang sangat telak. Inilah yang dimaksud dengan Allah itu Maha Tinggi, termasuk dari segi zat. Akan tetapi sekalipun Allah berada di atas arsy, Allah mengetahui semua yang ada di muka bumi ini tanpa ada sesuatu pun yang tersembunyi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat yang ke-7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengeraskan suaramu, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui baik yang rahasia maupun yang tersembunyi. Coba tuh surah Al-Hadid yang tadi dikemukakan ayat yang keempat, Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Dia istiwa di atas aras. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi dan mengetahui apa yang keluar dari bumi, mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Dia menyertai kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apapun, Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Jadi, sekalipun Allahu Azza wa Jalla berada di atas arasy yang menurut kita sangat jauh dari diri kita, akan tetapi Allahu Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui semua yang terjadi, bahkan mengetahui isi hati manusia yang oleh manusia lain tidak tahu. Kita berbisik di dalam hati, orang lain gak ada yang tahu. Peribahasa mengatakan dalamnya lautan bisa diselami, hati orang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah tahu. Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, apa yang terbersit dalam hati-hati mereka. Dan Allah lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Karena Allah Maha mengetahui semua isi hati, maka Allah juga mengetahui niat seseorang dalam beramal. Apakah dia niat itu ikhlas atau riya, ditujukan untuk meraih ridho Allah atau ridho manusia, ditujukan untuk mencari balasan penilaian pengakuan dari Allah atau balasan penilaian komentar pujian dari manusia. Allah tahu. Karena tahu semua isi hati, semua yang terbersit, semua yang dibisikkan, semua yang disiratkan di dalam hati manusia, Allah tahu. Tanpa harus diucapkan. Bahkan kalau umpamanya seseorang secara lisan mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan isi hatinya, Allah tahu dan Allah hanya menilai apa yang ada di dalam hatinya. Seseorang umpama infak sedekah, lisannya menyatakan saya bagi-bagi ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada pamrih apa-apa, enggak ada udang di balik bakwan. Tapi hatinya umpama ingin dipuji. Hatinya kalau itu umpama kampanye ingin dicoblos, ingin dicontreng sekarang, bukan dicoblos ya. Contreng coblos sekarang, coblos lagi ya. Nah, itu hatinya begitu, lisannya ikhlas. Mana yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla? Yang dinilai adalah hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian ataupun harta kalian. Yang Allah lihat bukan fisiknya, apakah badannya berotot atau berlemak, apakah badannya itu atletis atau buncit, wajahnya juga apakah dia ganteng, tampan, kasep, jamil, handsome, atau butut, atau jelek, atau goreng patut. Allah gak lihat itu. Orang tidak akan dianggap berdosa karena wajahnya jelek. Enggak. Nah, ini mah wajahnya jelek. Dosa. Nah, ini mah tampan. Dikasih pahala karena ketampanannya. Enggak. Bentuk fisik tidak menjadi objek penilaian bagi Allah SWT. Tapi yang Allah lihat hanyalah hati dan amal. Bagaimana Allah bisa melihat hati? Bisa, karena Allah tahu isi hati manusia. Berdasarkan hal itulah, keberadaan Allah di atas aras tidak menjadi penghalang untuk mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi seperti apa yang dibisikkan oleh dada-dada manusia. Apa yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati manusia. Berdasarkan hal itulah, maka kita tahu keberadaan Allah ada di atas. Di atas mana? Di atas seluruh makhluknya. Sedangkan makhluk yang tertinggi di alam jagat raya ini adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk lain di atas arsy. Tidak ada yang lebih tinggi dari arsy. Arsy Allah, arsylah makhluk terbesar dan makhluk yang tertinggi. Dan Allah berada di atas arsy. Tegak dia di sana dengan tegak yang maknanya sesuai dengan yang, makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dengan tegak yang maknanya berbeda dengan tegaknya makhluk manapun, baik manusia, benda mati, hewan, malaikat atau yang lain, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam hal sifatnya, dalam hal zatnya, maka tegaknya Allah tidaklah sama dengan tegaknya makhluk manapun, tapi wajib kita meyakininya bahwa Allah Azza wa Jalla tegak di atas aras karena Allah menerangkan hal tersebut di dalam Al-Quran, diperkuat dengan hadis, ucapan sahabat, dan ucapan para ulama. Dan ini menunjukkan secara zat Allah pun tinggi. Inilah yang dimaksud ketinggian Allah. Innallaha aliyun kabir, aliyun qadir, aliyun khabir, yang seperti itu maknanya Allah maha tinggi. Dia tinggi kekuasaan, tinggi kemuliaannya, dan juga tinggi dalam hal zat, karena dia berada di atas seluruh makhluknya dan menguasai serta melihat, memperhatikan, mengetahui semua yang terjadi di alam jagat raya ini, baik aspek zahirnya maupun aspek batinnya. Inilah yang pertama dari sifat Allah, yaitu yang maha tinggi, yang banyak disalahfahami. Insyaallah nanti sifat-sifat dan nama-nama Allah yang lainnya kita akan bahas pula di kesempatan-kesempatan mendatang. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan baik telepon ataupun SMS. Kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadal. Iya, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan nampaknya pada pagi hari ini hanya radio kita FM Cirebon yang ikut gabung dalam penyiaran kita. Dan kami persilakan kepada para pendengar Radio Roja Bandung yang akan bertanya, bisa Anda telepon kepada kami melalui telepon di nomor 022-868-62637, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melewat SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Sementara untuk para pendengar radio kita 94,3 FM Cirebon, Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 0811-2020-68. Sekali lagi di nomor 0811-2020-68. Dan sudah ada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Dengan Abu Kesya, Ustaz di Cimareme. Iya, mangga Abu Kesya Cimareme. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, ana mau tanya. Firdaus itu kan tepat berada di bawah arsy. Nah, iya. Kemudian yang ana tanyakan itu di manakah keberadaan kursi Allah, kemudian air, apakah karena itu juga kan berada di bawah arsy, apakah keberadaannya di bawah surga atau bagaimana, Ustaz? Iya. Ya, mungkin itu saja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kaisa. Kaisa. Ya, Abu Kaisa bertanya di mana keberadaan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bawah arsy, tapi berada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana pernah juga ini kita bahas pada hari Jumat sore di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, ya Bandung, di entah beberapa pertemuan yang lalu, hadis tentang masalah keberadaan kursi dan juga aras beserta perbandingan keduanya, juga dibandingkan dengan langit. Disebutkan bahwa di atas langit yang ketujuh ada air. Kemudian di atas air itu ada kursi. Kemudian di atas kursi itu ada air lagi, dan di atas air ada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keberadaan kursi di sana. Kursi berada di antara langit dan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana letak surga? Tadi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan bahwa di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi mujahidin di jalan Allah, yang masing-masing tingkatan jaraknya dengan tingkatan lain seperti langit dan bumi. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu yang paling tengah dan juga yang paling tinggi, dan di atas surga Firdaus ada arasy Allah. Dari arasy Allah itulah terpancar seluruh sungai yang ada di surga. Timbul pertanyaan, lalu kursi Allah di surga itu, kursi Allah dengan surga itu tinggian mana gitu ya? Ya, wallahu a'lam bissawab. Tidak ada keterangan tentang mana yang lebih tinggi, apakah surga ataukah kursi Allah. Keterangan-keterangan yang kita dapat di antaranya adalah bahwa surga berada di bawah arsy Allah. Sebab di atas surga itu ada arsy. Dari arsy itulah terpancar sungai-sungai yang mengalir di surga. Kita juga tahu bahwa surga tersebut adanya juga di atas langit. Kemudian kita juga mengetahui bahwa surga itu berada di sidratul di samping Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm menyatakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa." Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat yang lain, indah Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Jadi kita mengetahui bahwa Sidratul Muntaha itu adanya di samping surga Ma'wa. Sedangkan Sidratul Muntaha ada di atas langit yang ketujuh. Di mana letak kursi? Wallahu a'lam, komposisinya atau letaknya dibanding surga. Tapi yang jelas, kursi pun berada terletak di bawah arsy. Sebab riwayat yang pernah kita ungkapkan menyatakan di atas kursi ada air, dan di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Begitu Abu Qaisa. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya kami silakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu 62637. Sementara ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dari Ummu atau Abu Aiman, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Karena bumi ini bulat, yang dimaksud arasy di atas itu apakah sekeliling bumi seperti langit meliputi bumi? Afan jika pertanyaan ini bodoh. Barakallahu fik. Iya. Pertanyaan itu tidak bodoh. Pertanyaan tersebut bukti sikap kritis. Dengan pengetahuan yang terbatas masih bisa kritis. Sekarang bumi bulat. Posisi kita di Indonesia bertolak belakang dengan posisi orang Amerika. Karena konon katanya kalau kita lihat globe, bola dunia, Indonesia itu berada pada tempat yang benar-benar berbanding lurus dengan orang Amerika di sebelah sono. Menurut kita, ini menurut kita nih. Menurut kita, atas itu di atas kita. Kalau menurut orang Amerika, atas kita itu berarti di bawah kita gitu ya. Nah, kalau menurut orang yang ada di pinggir-pinggir, atas itu ke pinggir lagi, kan begitu. Nah, terus di mana letak aras menurut kita yang ada di Indonesia dengan menurut orang Amerika. Begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Para pendengar Radio Roja yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Arah atas dan arah bawah menurut manusia relatif. Kita hanya menunjuk atas ke arah yang ada di atas kepala kita. Dan menunjuk bawah ke arah yang ada di bawah kaki kita. Ternyata itu bertolak belakang antara kita dengan orang Amerika. Orang Amerika akan menunjuk ke atas kepala yang menurut kita ke atas kepala mereka itu bawah kaki kita. Demikian juga sebaliknya. Maka kita tidak boleh memahami arah atas atau bawah menurut sudut pandang kita sebagai manusia. Nah sekarang nih. Anggaplah bumi ini seperti globe. Ya, bal, bola. Anggaplah seperti itu. Yang kecil menurut kita, sebesar bola sepak umpamanya. Nah, kemudian kita bayangkan ada beberapa makhluk yang hidup di atas bola itu. Mungkin semut gitu ya. Mungkin kutu dan kuman-kuman yang sangat-sangat kecil di sana. Menurut si semut yang berada di atas dengan yang berada di bawah, karena semut walaupun di bawah nggak akan nempel, nggak akan jatuh, bisa nempel dia. Menurut semut yang ada di atas, atas itu ke sono ke atas. Menurut semut yang ada di bawah, atas itu ke bawah. Itu menurut pandangan siapa? Semut. Ya, yang ada di atas bola tersebut. Karena kecilnya dia, dia memakai persepsi dia tentang atas dan bawah. Tapi bagaimana persepsi kita? Menurut kita jelas. Bola itu begini, atas itu, bawah itu. Yang umpamanya kalau ada semut di bawah bola, dia menunjuk atas itu mana? Ke bawah. Menurut kita tetap itu bawah. Karena apa? Karena persepsi kita jauh lebih luas lagi daripada itu. Ini sebagai ilustrasi saja. Oleh karena itu yang dimaksud di atas dan di bawah, ya, adalah menurut persepsi Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, bukan menurut persepsi kita. Sekarang apakah arus itu umpamanya pada posisi kita berada di atas kita atau di bawah kita? Kita tidak tahu. Karena apa? Keberadaan atas bawah menurut persepsi yang sebenarnya itu gaib bagi kita. Kita enggak tahu. Di mana? Apakah sekarang kita berada posisi terbalik di bawah gitu ya, nonggeng gitu? Nungging ke bawah, yang walaupun kita nungging ke bawah, menurut kita atas itu tetap aja itu di atas kepala kita. Yang menurut Allah SWT mungkin itu adalah bawahnya. Mungkin itu adalah bawahnya. Tapi menurut persepsi kita, atas itu tetap ada di sana. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud bumi aras itu ada di atas dan juga Allah berada di atas aras, bukan menurut persepsi masing-masing manusia yang berbeda-beda. Menurut kita atas tuh di sana di arah kepala kita, menurut orang Rusia mungkin di pinggir sono gitu kan. Gitu. Itu menurut persepsi manusia saja sudah berbeda-beda, maka persepsi manusia dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan mana atas dan bawah yang sebenarnya. Tapi yang kita pakai adalah atas dan bawah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gaib bagi kita, wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan angkat kembali penanya lewat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin. Iya, Pak Ustaz. Iya, mangga Pak Solihin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Begini Ustaz, kadang-kadang kalau ada anak-anak kecil gitu, ada kalau ditanya misalnya di mana Allah gitu, kadang-kadang ada yang bisa menjawab, ada yang nggak bisa menjawab. Kadang-kadang yang bisa menjawab mengatakan kalau ditanya di mana Allah itu ada di langit. Padahal anak kecil itu kan belum tahu ilmunya lah. Nah, apakah ini membuktikan bahwa karena anak kecil itu masih dalam fitrah? Mau penjelasannya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Iya. Benar, anak-anak sering bertanya. Dan kita tidak boleh merubah esensi dari ilmu hanya sekedar agar bisa difahami oleh anak, tapi penjelasannya salah. Allah ada di mana? Allah ada di hati kita. Itu keliru, itu salah. Itu menanamkan akidah yang sesat tentang keberadaan Allah sejak dini. Nanti itu terbawa sampai dewasa, sampai mati, itu berbahaya. Itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Allah tidak berada di hati kita. Allah berada di atas aras, tapi Allah tahu isi hati kita. Jadi kalau umpamanya dikatakan Allah ada di hati kita, itu bisa menimbulkan salah persepsi. Kalau umpamanya maksud dari Allah berada di hati kita itu artinya selalu diingat, itu beda lagi, bukan menjelaskan keberadaan Allah, tapi menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, harus menjadikan Allah sebagai pengisi hati dan pikiran kita, maknanya selalu berzikir, ingat kepada Allah, ya, tapi itu sikap kita terhadap Allah, bukan menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja sejak dini kita tetapkan di mana Allah. Allah ada di atas langit. Mana langit tuh, lihat di ke atas. Nah, di atas sana lagi ada langit lagi sampai 7. Nah, Allah ada di atas langitnya lagi. Di atas seluruh langit yang tertinggi. Oh, kalau begitu Allah itu jauh. Iya, menurut kita jauh, tapi menurut Allah kita dekat, dan Allah tahu semuanya termasuk hati kita. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu sejak kecil kepada setiap anak-anak, nggak apa-apa. Itu menjadi apa? Menjadi akidah yang tertanam sejak dini secara benar. Jangan dimanipulasi dengan mengatakan Allah ada di hati kita, Allah ada di mana-mana, terang di mana kita berada, di sana ada Allah. Itu bukan menjelaskan keberadaan Allah, tapi itu menjelaskan sikap kita yang harus kita miliki terhadap Allah Azza wa Jalla, mengingat kebesaran Allah dan mengingat nama Allah, mengingat seluruh yang berkaitan dengan Allah dalam hati kita. Ya, si anak bertanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab, Allah ada di atas langit. Langit yang mana? Langit di atas langit ketujuh, ada di atas sana ada aras, Allah di atasnya lagi. Tapi lagi ngapain Allah di sana? Lagi ngurus seluruh urusan alam dunia ini, termasuk mengawasi, termasuk juga mengawasi kita, melihat kita dan mengetahui isi hati kita. Tanamkan aja sejak dini kepada anak-anak, dan ini penanaman yang benar sesuai dengan keterangan Quran dan Sunnah. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami ucapkan selamat bergabung kepada para pendengar radio kita FM Cirebon serta Radio Islamic Center Binbaz, walaupun sudah masuk tanya telat jawab. Masuk, iya, sudah masuk tanya jawab. Kita pagi hari ini sedang membahas tentang asma wa sifat sifat Allah, dan pagi hari ini sedang membahas sifat Allah yang maha tinggi. Kami persilakan kepada para pendengar radio Tita FM bisa mengirimkan pertanyaan di nomor HP nomor 0811 2020 68, dan para pendengar Radio Islamic Center Binbaz di nomor 0815688 1078. Dan kami bacakan terlebih dahulu SMS yang masuk dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz, dari Ibu Eti di Selacau. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman itu berkurang dan bertambah, tapi bagaimana ciri-ciri atau perasaan orang yang mengalami keraguan dalam beriman karena takut dan khawatir pada diri yang imannya belum tegak, tapi kita tidak tahu ciri-cirinya meski ada doanya. Syukran jazakumullahu khairan. Iya. Ibu Eti di Selacau, barakallahu fik. Benar, iman itu bertambah dan berkurang. Itu dijelaskan baik dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, ucapan para sahabat, penjelasan para ulama, dan realita yang kita rasakan juga demikian. Kadang kita naik iman ini, semangat ibadah tinggi anti maksiat, kadang-kadang turun. Malas ibadah gitu, kecenderungannya kepada dosa maksiat seperti itu. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi iman bisa bertambah, juga bisa berkurang. Ada enggak penyebab dan ciri-cirinya? Ada. Penyebabnya maksiat. Penyebabnya dosa. Baik dosa dan maksiat karena melalaikan perintah Allah, atau dosa dan maksiat karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap perbuatan dosa berakibat turunnya kadar iman kita, berkurangnya kadar iman kita. Nah, itu penyebabnya. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, pertama, ciri-ciri turunnya iman nih. Malas ibadah, merasa berat. Itu pertama. Kedua, menganggap enteng terhadap dosa. Kecenderungan itu inginnya ke dosa gitu. Dan menganggap enteng itu dosa, mau besar ataupun kecil gitu ya. Ah, orang-orang durhaka itu menganggap dosa besar seperti lalat yang berlalu di depan hidungnya lalu ditepis begitu saja. Sudah. Berbeda dengan orang mukmin, dosa yang dia lakukan dianggap sebagai sebuah gunung besar di atas kepalanya dan dikhawatirkan akan menimpa dirinya. Pejet kalau ketimpa. Seperti itu. Itu perbedaan orang mukmin dan orang-orang fasik terhadap dosa. Jadi menganggap enteng terhadap dosa. Itu tanda-tanda atau ciri-ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hatinya keras. Kerasnya hati, ya. Menyebabkan apa? Hatinya tidak tersentuh oleh wejangan, oleh Al-Quran yang dibacakan, oleh hadis yang diterangkan. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, gak ada rasa takut sedikit pun. Ah, neraka kayak gitu ya, api, ada siksaan malaikat, biasa aja. Gak ada rasa takut. Alam kubur itu paling gelap gitu, ditanya munkar nakir, gak bisa jawab, paling digebugin gitu aja. Udah, gak ada rasa takut. Dan ketika diterangkan tentang surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya, gak ada rasa tertarik. Gak ada rasa ingin untuk menikmatinya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah, enggak. Wejangan, nasihat, bacaan ayat, pendaran hadis, itu enggak ngaruh apa-apa ke dalam dirinya. Itu menunjukkan kerasnya apa? Kerasnya hati dia. Akhirnya ketika dia diperdengarkan kepada dia wejangan, nasihat, ceramah, dia merasakan itu sebagai sebuah sindiran kepada pribadinya. Akhirnya timbul rasa tidak suka. Timbul rasa benci. Benci kepada dakwah, benci kepada ustaz yang berdakwahnya. Makanya sentimen, makanya sinis. Huh, neraka lagi, surga lagi. Kayak yang sudah aja berkunjung ke surga, ke neraka. Hah, gak gitu. Sentimen, sinis. Padahal yang dibacakan oleh Ustadz itu bukan hasil penglihatan dia tentang surga neraka. Ustadz itu belum melihat surga, belum melihat neraka. Dengan mata kepalanya. Tapi dia mengetahui surga dan neraka dari Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu dari pemilik surga dan pemilik neraka. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia sampaikan. Bukan berarti sudah melihat. Tapi orang yang hatinya keras karena hitam dengan kemaksiatan menganggap, wah itu usar, kayak udah lihat aja ke akhirat. Omdo gitu, omong doang, omong kosong, dan seterusnya. Akhirnya dia bukan menerima nasihat dan wejangan itu bukan menggetarkan hatinya, bukan menakutkan hatinya, malah gak suka, malah benci kepada dakwah, benci kepada orang yang berdakwahnya. Itulah diantara beberapa ciri orang itu sudah turun kadar imannya. Begitu Bu Eti, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio kita FM Cirebon. Ustaz, adakah sholat sunnah setelah sholat subuh selain sholat isyrok atau duha yang katanya pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna? Iya, yang dimaksud adalah itu sholat isyrok. Sholat isyrok adalah sholat yang dilakukan setelah matahari terbit, bukan pas matahari terbit. Nggak boleh kita pas matahari terbit kemudian kita sholat, nggak boleh itu. Tapi harus apa? Harus setelah matahari terbit. Nabi selesai menyatakan siapa orang sholat subuh berjamaah bersama imam, lalu berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Lalu setelah itu dia sholat dua rakaat, maka dia akan peroleh pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Jadi sholat sunat yang bisa dilakukan seusai subuh ya, bukan ba'da subuh, tapi dibiarkan matahari terbit, setelah terbit beberapa saat, 10 menit, 15 menit, lalu sholat dua rakaat, maka itu sempurna. Setelah itu boleh kita duha. Dilanjut dengan duha dan isyrok bukanlah duha. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta dari Bapak Sukadi di Sonosari Berbah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia yang keduanya non-muslim? Iya, kalau orang tua kita mati dalam keadaan bukan Islam, kita tidak boleh mendoakannya. Baik mendoakan minta ampunan, minta rahmat, minta diselamatkan dari Arab, enggak boleh karena ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ditegur ketika mendoakan ampunan bagi pamannya, bagi ayah dan ibunya. Ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir, Rasul sesuai menyatakan, astaghfiranna laka malam unha anhu, malam unha angka. Aku akan mintakan ampun bagimu selama aku belum dilarang. Ternyata turun larangan dalam surah At-Taubah. Maka nalin nabiin walladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu abahum. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang musyrik itu kerap bapak-bapak mereka. Suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ke Mekah, dengan para sahabatnya, di tengah jalan beliau singgah dulu ke kuburan ibunya. Lalu beliau menangis. Orang-orang di sekelilingnya pun ikut menangis. Umar melihat begitu berkata, ya Rasulullah, bapa dan ibuku menjadi tebusanmu. Mayubkika, apa yang membuat kamu menangis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istadzantu rabbi, aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, falam ya'dhanli, tapi aku tidak diizinkan. Kemudian aku minta izin kepada Allah agar aku boleh menziarahi kuburan ibuku, lalu aku diizinkan. Nah, Rasul SAW juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi ibunya yang mati dalam keadaan musyrik. Oleh karena itulah, maka kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan bukan muslim, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa? Memintakan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tua kita. Kecuali kalau orang tua kita sudah Islam, walaupun Islamnya banyak dosa, ahli maksiat, Islamnya umpamanya banyak tercampuri perbuatan syirik dan kufur, bid'ah dan maksiat, selama syirik, kufur, bid'ah, maksiat itu tidak menjerumuskan mereka atau tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka baru boleh kita untuk mintakan ampun bagi mereka. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan yang bagus dari pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, Ana Nur di Kebon Bibit. Gak tahu Kebon Bibit Bandung atau Kebon Bibit Cirebon, daerah Cirebon. Ada subhat dari teman, Allah istiwa di arasy, yaitu dalam Al-Fiqh Al-Kabir Al-Akbar terbitan Maktabah Al-Amirah Asy-Syarqiyah, katanya Imam Asy-Syafi'i berkata, ketahuilah bahwa Allah itu tidak bertempat. Apakah itu benar? Dan juga dalam kitab Al-Firoq Baina Al-Firoq halaman 333 diriwayatkan Abu Mansur Al-Baghdadi, katanya Ali bin Abi Thalib berkata, Allah menciptakan arasy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan jadi tempat bagi zatnya. Juga Abu Hanifah dalam Al-Wasiyah katanya, sifat istiwa Allah pada arasy bukan dalam pengertian dia membutuhkan dan bukan bertempat atau bersemayam di atas aras. Apakah ini benar? Syukron. Iya, Nur di Kebon Bibit. Kebon Bibit Cirebon ternyata. Cirebon. Apa yang dikatakan tadi benar. Allah tidak membutuhkan tempat. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani. Ghani itu tidak butuh kepada semua alam ini. Dan tempat adalah alam. Oleh karena itu istiwanya Allah di atas arasy sudah ditegaskan berkali-kali. Ba'inun min khalqih. Terpisah dari makhluknya gitu. Allah istiwa di atas arasy bukan berarti menempati arasy. Sudah berkali-kali dijelaskan entah bari malaweng, entah bari ngelamun, entah menghayal. Jadi tetap difahami, oh kalau begitu Allah itu butuh tempat. Enggak gitu ya. Itu masih apa? Mereka masih terkungkung oleh persepsi mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Istiwanya Allah di atas aras berkali-kali kita tegaskan, mengutip penjelasan para sahabat dan para ulama, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak bertumpu pada aras. Sehingga apapun yang terjadi pada diri aras itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah istiwa di atas arasy bukan menempati arasy. Allah istiwa di atas arasy itu bukan berarti Allah menempati sesuatu tempat di dalam arasy. Karena apa? Karena Allahnya sendiri jauh lebih besar daripada arasy-nya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, coba lepaskan kungkungan terhadap pikiran kita yang seolah-olah kalau kita berbicara tentang sifat Allah tetap terkungkung oleh persepsi menyamakan atau membandingkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Berbeda tadi umpama Allah istiwa di atas arasy. Jangan difahami Allah menempati arasy. Jangan difahami Allah butuh tempat yang namanya arasy. Enggak. Ba'inun min khalqih. Terpisah dari makhluknya. Nah, kedua, ketika Allah menyatakan dalam Nabi SAW dalam hadis menyatakan Allah turun ke langit dunia, langsung persepsinya, oh kalau begitu Allah gak di atas arsy. Itu masih menunjukkan apa? Dia terkungkung oleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau umpamanya Allah turun dari atas arsy ke langit dunia, kosong dong, Allah gak ada di atas arsy. Nah, itu masih terkungkung. Oleh apa? Oleh pemahaman bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Kalau umpama makhluk ada di satu tempat lalu pindah turun ke tempat lain, tempat pertama kosong, kan begitu, itu makhluk. Ini keliru. Makanya Ishaq bin Rahawayh tadi menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia tanpa menyebabkan di atas aras kosong dari diri Allah SWT. Itu harus difahami. Loh, kok bisa? Nggak masuk akal. Ah, ini gaib. Nggak bisa. Allah itu tidak bisa terjangkau oleh akal manusia yang super-super terbatas. Rasul SAW menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadra. berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Kita hanya boleh memahami, meyakini tentang Allah sebatas yang Allah terangkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hanya sebatas itu. Kalau Allah tidak menerangkan tentang dirinya, kita jangan sotoi, kata orang anak muda sekarang. Jangan sok tahu. Jangan menggunakan otak kita untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Atau mengkritisi keterangan-keterangan Allah tentang diri Allah. Allah dikatakan istiwa di atas arsy, dalam Quran jelas dikritisi. Oh, enggak begitu. Kalau Allah tegak di atas arsy, Allah berarti butuh arsy. Enggak begitu, itu persepsi yang keliru, yang salah ya. Jadi apa yang saya jelaskan tadi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nur di kebun bibit tadi. Bahwa betul Allah tidak butuh tempat. Allah tidak menempati arsy. Keberadaan Allah di atas arsy, istiwa tegak di atas sana, tidak menempati apapun. Ya, karena apa? Karena tidak bertumpu pada aras, disebutkan ba'inun min khalqi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ada penelpon yang sudah masuk menunggu. Silakan. Oh, udah putus. Kami persilakan kepada pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya melalui telepon. Ada sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna, Pak Ustadz, di Padang. Iya, mangga Neng Mirna. Pak Ustadz, apakah termasuk kerasnya hati kalau misalkan ada Ustadz yang menasehati terus dia berkata kayak gini, itu mah Ustadz deh kayak udah tahu, atau dia juga belum tentu masuk surga. Iya. Tangkap lah Ustaz ya. Iya, ketangkap. Iya, Neng Mirna di Padalarang, barakallahu fiik. Iya. Tadi sudah diketahui, sudah dijelaskan salah satu ciri orang yang ngalelewe ke Ustaz tuh ya. Apa bahasa Indonesianya ngalelewe tanya? Ustaz itu kayak udah tahu, kayak dia udah masuk surga. Ya, ini persepsi yang keliru, yang emosional, ya. Seorang ustaz melarang orang lain berjudi. Jangan berjudi, itu dosa loh. Apakah omongan ustaz itu memvonis orang itu masuk neraka? Enggak. Kita tidak sedang membicarakan vonis surga atau neraka. Enggak. Ya. Tapi hanya membicarakan hukum berjudi itu. Enggak boleh umpama si penjudi menyatakan, wah si ustaz itu memvonis saya ahli neraka. Enggak, itu keliru. Kalau kita katakan umpamanya, jangan melakukan perbuatan yang dilarang, baik berjudi, baik mabuk, baik berzina, baik mencuri, itu haram, itu dosa. Itu tidak berarti ustaz tersebut memastikan orang itu ke neraka, enggak. Karena apa? Karena, dan tidak boleh, oh kamu pasti ke neraka, tuh judi wae, enggak boleh. Haram hukumnya, karena apa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan orang itu. Mungkin sekarang judi, besok lusa, dia tobat, ya, menyesali semua perbuatannya, lalu ibadah dan mati dalam keadaan demikian, terhapus itu semua dosanya, jadi ahli surga dia, insya Allah, gitu ya. Itu pertama. Kedua, kalau ustadz mengajak, ayo sholat berjamaah di masjid, ayo bertauhid, ayo berakhlak, jangan dosa. Apakah ustadz itu sudah menganggap dirinya pasti ke surga, dirinya pasti selamat dari neraka? Juga tidak. Kita tidak sedang membicarakan vonis surga atau neraka. Ustaz tersebut hanya melakukan kewajiban atas perintah Allah, atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus sampaikan. Nabi sallallahu menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian apa yang kalian dapat dari aku walaupun satu ayat. Kalau enggak, dosa. Enggak mau masuk neraka ustaz itu. Jadi ustaz menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, melarang dari dosa, menyuruh berbuat baik, tidak berarti sedang meyakini dirinya ahli surga. Enggak. Apalagi para ustaz tahu keterangan-keterangan bahwa tanggung jawab seorang ustaz jauh lebih besar. Seringkali ustaz itu merenungi, aduh mungkin dosa saya jauh lebih banyak daripada dosa mustami. Karena apa? Karena tanggung jawab dari ilmunya loh. Seringkali menyampaikan apa yang dia sendiri belum mengamalkan. Seringkali dia melanggar apa yang dia sendiri melarang dari hal itu. Dan para ustaz menyadari semua itu. Mungkin lebih banyak dosanya daripada yang lainnya. Tapi ini dilakukan, dakwah dilakukan dalam rangka menghindari dosa, dalam rangka menghindari azab, dalam rangka berupaya untuk bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Tidak dalam rangka meyakini, wah saya mah pasti ke surga lah. Dan setiap saat dakwah tuh, setiap saat menyampaikan, nah surga lah. Enggak ada ustaz yang merasa seperti itu. Makin dia banyak menyampaikan, makin merasa dia mungkin banyak dosa. Karena apa? Khawatir ada yang keceletot lidahnya. Khawatir ada yang salah penyampaiannya. Khawatir ada yang keliru ketika menerangkannya. Nah tapi kekeliruan, ya, kesalahan tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan sebagai manusia biasa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Jadi semua manusia pasti salah dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang tobat. Kegagalan, kesalahan itu pasti harus teralami dalam segala hal. Coba umpamanya orang sebelum bisa berjalan, apa yang harus dialami dulu? Dia jatuh dulu. Ketika masih bayi setahun, dua tahun gitu ya, jalan selangkah, dua langkah, jatuh. Selangkah, dua langkah, jatuh. Tapi setelah berkali-kali, puluhan kali jatuh, kadang-kadang berdarah, kadang-kadang sakit, dia bisa lari, bisa loncat, bisa salto, segala macam ya. Orang belajar umpamanya sepeda. Apakah langsung begitu naik, seng gitu? Enggak. Dia jatuh dulu, dia nabrak dulu, dia berdarah dulu, dia tulang keringnya ke berkali-kali kehantam pedal sepedanya sampai nyengir-nyengir, sampai nangis-nangis. Tapi setelah itu dia bisa jumping segala macam. Semua termasuk para ustad, ya, termasuk ulama besar, sebelum mereka menjadi ulama besar, mereka menjadi thalibul ilm, menjadi dai kecil yang pasti ada kesalahan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu, dia belajar terus, kesalahan itu sedikit demi sedikit terperbaiki. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan, ya, innal burghuth fi ardina satastansir. Berkali-kali, innal burghuth fi ardina satastansir. Syekh Ali Hasan mengemukakan ini berkali-kali, guru kami berkali-kali menyatakan ini. Maknanya sesungguhnya ya burghuth. Burghuth itu maknanya usfur saghir. Burung-burung kecil. Sesungguhnya burung-burung kecil di negeri kami kelak akan berubah, berkembang menjadi burung-burung Raja Wali. Burung Raja Wali sebelum dia pandai terbang, pandai berburu mangsa, itu melalui tarapan kecil, begitu terbang jatuh, begitu terbang dia error. Semuanya begitu. Oleh karena itu, para ustaz juga begitu. Sebelum mereka menjadi seorang ustaz yang jauh lebih hati-hati, dia pasti mengalami kekeliruan dalam menyampaikan, kesalahan dalam berpendapat, dan seterusnya. Itu suatu yang lumrah dan normal serta wajar. Jangankan kita, ulama-ulama besar juga tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Jadi begitu Neng Mirnayah ungkapkan, ustadz ketika menyampaikan tidak sedang memvonis dirinya sebagai ahli surga, enggak. Itu hanya menyampaikan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita bacakan terlebih dahulu SMS dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Bapak Tarijo di Cicalengka. Saya diundang oleh Imam Masjid untuk menghadiri 4 bulanan kehamilan anaknya. Saya tidak datang. Tolong penjelasan Pak Ustaz menurut pemahaman salaf mengenai hal tersebut. Siapa? Tarijo di Cicalengka. Pak Tarijo di Cicalengka, barokallahu fik. Iya. Ritual 4 bulanan kandungan itu sama sekali bukan dari ajaran Islam. Al-Quran tidak menerangkan, hadis tidak menjelaskan, Nabi dan para sahabat tidak melakukan, para ulama juga tidak menganjurkan sama sekali. Ritual itu entah dari mana. Apa juga maksudnya? Ya, kalau ritual itu dilakukan dengan keyakinan tertentu, ya, maka dan keyakinan itu umpamanya bisa barokah, anaknya bisa sehat, bisa soleh, maka itu keyakinan yang batil. Karena apa? Karena menisbatkan perkara-perkara gaib tanpa keterangan dari Quran dan Sunnah. Jadi ritual itu berpengaruh kepada anak, itu aspek gaib yang kita tidak tahu apa hubungannya ritual tersebut terhadap kesolehan atau kesehatan si anak. Secara ilmiah tidak ada penelitian yang menyatakan begitu. ya, keterangan dari Quran dan Sunnah tentang masjid juga tidak ada. Satu-satunya yang mungkin itu adat dari agama lain. Ya, kalau dari agama lain ya ada, dari Hindu, dari Buddha itu ada, ritual 4 bulanan, 7 bulanan itu ada. Kita muslim, masa muslim mau melaksanakan ritual dari agama lain? Maka tidak boleh sama sekali, ya. Kalau ada undangan ya jangan dihadiri. Itu yang ditanyakan oleh penanya, ya bagus, saya tidak hadir itu bagus, harus tidak hadir. Tidak hadirnya insya Allah memperoleh pahala. Karena apa? Karena menghindari apa yang secara syariat terlarang. Apa terlarangnya? Yaitu menerapkan ritual agama lain dalam kehidupan seorang muslim, ya. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan SMS, pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Azhar di Cirebon. Ustaz, apa yang dimaksud Allah itu dekat? Bukankah Allah itu jauh di atas arasy? Iya. Kedekatan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk menurut persepsi Allah. Innahum yarawna ba'idan wa narahu qariba. Sesungguhnya manusia memandang jauh padahal menurut kami dekat. Itu pertama, ya, persepsi kita Allah itu jauh secara fisik, secara zat, karena di atas arus. Tapi menurut persepsi Allah, Allah itu dekat dengan semua makhluknya. Itulah salah satu di antara sifat Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau kamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Ya. Sedekat apa? Sedekat lebih dekat daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Jadi menurut persepsi Allah, kita ini dekat. Allah itu dekat dengan kita. Walaupun menurut persepsi kita sebagai makhluk yang sangat-sangat kecil, Allah jauh di atas arsy secara zat. Tapi Allah Azza wa Jalla dekat kepada kita. So, umpamanya beginilah sebagai ilustrasi. Ini ilustrasi yang disebut dengan kias aula. Semut, menurut kita kecil apa besar? Kecil, ya. Menurut semut, jarak 20 meter itu, itu bisa berjam-jam waktu tempuhnya. Menurut kita paling 1-2 detik. Loncat, lari juga sudah sampai gitu kan. Dekat menurut kita, menurut mereka jauh. Begitu juga umpamanya lebih kecil suatu makhluk, persepsi dia juga semakin jauh gitu ya. Bagi semut, satu puruluk kue gitu ya, itu cukup bagi dia mengenyangkan. Bagi kita gak ada artinya. Allah maha besar, jauh lebih besar dari seluruh makhluknya. Kita sangat kecil. Makanya menurut persepsi kita Allah jauh, menurut persepsi Allah kita dekat. Oleh karena itulah, maka kedekatan Allah kepada kita menurut persepsi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, dekatnya Allah mengisyaratkan Allah mendengar, mengetahui, dan mengijabah semua doa. Allah berfirman, ujibu da'wata da'i dadan. Jawab, aku ini dekat, aku mengijabah semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Termasuk, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla adalah ketika sujud. Maka perbanyak oleh kamu doa ketika sujud itu. Jadi kedekatan hubungan seorang dengan Allah itu mengisyaratkan diijabahnya doa. Ini makna yang pertama, secara hakiki ya Allah qarib menurut persepsi Allah. Kedua, yang dimaksud qarib atau dekat di sana adalah maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat, ya, mengawasi kita semuanya. Inilah makna dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ada penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo. Bapak, Ibu. Halo, silakan yang sudah menelpon dan masuk. Ya, kita tutup saja. Tutup aja dulu. Kita bacakan dulu penanya lewat. Oh, ada penelpon sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Heri Cimahi, Pak. Iya, silakan. sebagai fitrah kita manusia ingin tahu. Maka timbul pertanyaan, kenapa Allah turun sepertiga malam? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari? Kenapa Allah menghidupkan dan mematikan? Cuman kita terbentur kepada ayat Quran di Anbiya 23, Pak Ustaz. Iya. Bahwa Allah tidak ditanya dan Allah yang menanya. Iya. Nah, batasannya gimana, Pak Ustaz? Anbiya 23 ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Heri di Cimahi. Pak Heri di Cimahi. Barakallahu fik. Iya. Al-Anbiya tadi menyatakan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Ini pernyataan Allah Azza wa Jalla sendiri. Karena apa? Karena mempertanyakan perbuatan Allah berarti mempertanyakan keadilan Allah Azza wa Jalla dan kebijakannya. Kita yakini semua yang dilakukan oleh Allah pasti benar, pasti baik, dan pasti adil bagi seluruh makhluknya. Dengan keadilan yang maha sempurna berdasarkan ilmu dan kekuasaan serta keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak boleh kita bertanya kenapa Allah menciptakan 6 hari. Apa bisa enggak Allah menciptakan hanya 1 hari? Tentu saja bisa. Tapi kenapa 6 hari? Nah, itu Allah tidak boleh ditanya. Kenapa Allah menghidupkan dan mematikan? Kenapa Allah umpamanya membuat orang itu kaya dan orang ini miskin? Ya. Tidak boleh ditanya. Karena apa? Semua yang Allah lakukan itu dengan perhitungan yang matang. Atas dasar keadilan dan kebijakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tapi manusialah yang kelak akan ditanya. Nah, sekarang sebatas mana kita tidak boleh mempertanyakan tentang apa yang Allah lakukan, ya? Ya, sebatas alasan Allah kenapa Allah begini dan begitu. Adapun kita mencari hikmahnya, dibolehkan. Umpamanya salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat itu 5 waktu sehari semalam dengan waktu tertentu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kenapa enggak disatuin aja, umpamanya subuh aja udah 17 rakaat sekalian gitu ya, agar setelah itu kita bisa full untuk urusan dunia. Gitu kan? Nah, salah satu hikmahnya adalah agar sholat ini menjadi penentram kita di saat di tengah-tengah kita melakukan kesibukan dunia. Pengingat bagi kita di tengah-tengah kita melakukan kesibukan dunia. Sedang umpas stres-stresnya ada sholat, kemudian tenang lagi, ya. Sedang lupa-lupanya kita terhadap akhirat, terhadap Allah karena urusan dunia, ada adzan, ada sholat, ingat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya begitu. Itu salah satu aja. Salah satu di antara hikmah kenapa waktu-waktu sholat itu ditetapkan sedemikian rupa, tidak disatukan di awal atau disatukan di akhir. Ya, sama aja dengan umpamanya pihak LLAJR atau polisi lalu lintas, ya. Umpamanya kenapa rambu itu enggak disimpan semuanya aja di terminal gitu ya? Letter S, letter P gitu ya, kemudian boleh belok kiri, boleh tumpuk aja di terminal. Enggak ada gunanya. Ya. Karena apa? Karena letter S, letter P, belok, larangan belok kiri, larangan belok kanan itu hanya berlaku di tempat-tempat tertentu. Nah, pas umpamanya kita mau berhenti, oh ada letter S, nggak boleh. Karena apa? Pasti ada akibatnya kalau kita berhenti di letter S. Mungkin bikin orang macet, ya, bikin orang kecelakaan, begitu. Makanya dilarang tuh di sana. Nah, pas umpamanya awas jalanan menurun. Nah, berarti di depan mau ada menurun tuh. Akhirnya kita ngerem, gitu ya. Tidak ngebut. Karena umpamanya tidak ada peringatan itu, nggak ketahuan. Ngebut, efeknya menurunnya berbelok. Atau ngajleng ke jurang gitu ya. Makanya rambu-rambu itu ditetapkan di tempat-tempat yang pas untuk keselamatan manusia. Nah, itu polisi begitu, LLAJR begitu, manusia begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kenapa umpamanya salat subuh 2, duhur 4 itu enggak boleh kita pertanyakan. Yang jelas Allah menetapkan semua itu demi kemaslahatan manusia. Adapun kalau ada keterangan dari Allah dalam Quran dan hadis yang sahih tentang apa yang Allah tetapkan, itu boleh kita berbicara, boleh kita membahasnya. Tapi selama itu tidak diterangkan oleh Allah ataupun Rasulnya, maka tawakuf itu lebih selamat daripada berbicara. Tawakuf itu berdiam diri tentang masalah itu, daripada berbicara itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan sekarang akan dibacakan pertanyaan yang datang dari Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta. Mungkin ini pertanyaan dari penyiarnya, Ustaz. Ustaz, boleh tidak kita kru radio yang sedang live meninggalkan sholat berjamaah karena sedang ada live di radio? Mungkin seperti begini, seperti sekarang ikut di radio lain dan waktunya kan bisa berbeda. Iya. Ya umpamanya antara waktu Indonesia Barat dengan Timur gitu ya, beda 2 jam, dengan tengah beda 1 jam gitu ya. Taib, pertama, hukum asal bagi setiap orang yang tidak memiliki uzur, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, itu pertama. Kedua, kalau ada uzur tertentu, maka dia dibolehkan untuk tidak ikut berjamaah di masjid. Di antara uzur-uzur tersebut, pertama bila sakit, ya. Yang kedua umpama bila hujan. Yang ketiga bila memang masjid jauh dari tempat dia sehingga azan dari masjid terdekat itu tidak terdengar ke rumah dia, maka dibolehkan dia sholat di rumah dan tidak berkewajiban untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah sekarang dibolehkankah kalau umpamanya seorang penyiar radio atau operator radio gitu ya, dalam acara yang live seperti ini, lalu di tempat dia itu berkumandang kemudian sholat berjamaah. Taib. Pertama, bila ya itu bisa diantisipasi, live terus jalan, kemudian dia bisa sholat berjamaah, itu yang harus dilakukan. Yang saya tahu sih bisa ditinggalkan ya, bisa ditinggalkan. Selama apa internetnya jalan terus, listriknya juga jalan terus, bisa ditinggalkan. Kalau toh dikhawatirkan ketika dia sholat berjamaah ininya selesai, ya biarkan aja, teruskan beberapa menit seadanya. Kalau toh umpamanya di sana ditutup, koneksinya terputus gitu ya, ya udah beberapa menit biarkan seperti itu, ya. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kewajiban sholat berjamaah itu fardu ain, sedangkan dakwah bisa atau thalabul ilmi bisa dilakukan di waktu-waktu yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya nih, si koneksi internetnya itu harus diawasi terus. Kalau tidak ada yang mengawasi bisa terputus mendadak. Saya nggak tahu apakah ini mungkin apa tidak. Mungkin terid. Tanpa diawasi tiba-tiba putus gitu. Kalau diawasi terus, nyambung terus gitu mungkin? Mungkin saja. Umpamanya anggaplah mungkin gitu ya. Anggaplah mungkin. Maka ya ini untuk kepentingan bersama dibolehkan. Dibolehkan karena apa? Karena menunda sholat demi kepentingan thalabul ilm dibolehkan. Sebagaimana dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ba'da sholat duhur dia khutbah terus sampai asar. Orang-orang berteriak sholat asar. Tapi dia terus sampai hampir menjelang maghrib. Lalu setelah itu kata Ibnu Abbas, atu'allimunani anis sunnah, apakah kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Ya. Kemudian beliau menyatakan sungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan seperti ini dulu. Jadi menunda sholat dalam rangka ilmu, maka itu diperbolehkan kalau memang untuk kepentingan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya ada penanya dari pendengar Radio Roja Bandung. Dari ada telepon. Oh, masuk dari Pak Suryadi. Assalamualaikum Pak. Halo. Putus. Ada SMS dari Abu Salmin di Tanjung Jaya, Cihamplas, sini ya, Bandung Barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, menurut hadis yang sahih ada berapa surga sehubungan surga Firdaus berada di paling tengah-tengah? Jazakumullah khair. Ya, Abu Salmin di Cihamplas, barokallahu fik. Berapa banyaknya surga tidak ada keterangan tentang jumlahnya. Tapi beberapa nama surga, iya, disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, beserta beberapa tingkatannya. Tadi aja kita mengetahui, ya, dalam salah satu hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyediakan khusus bagi para mujahidin saja 100 tingkatan surga. Itu hanya untuk apa? Para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing tingkatan surga sejarak langit dan bumi dengan tingkatan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau untuk mujahidin aja di jalan Allah 100 tingkatan, untuk yang lainnya juga pasti ada. Tapi baik Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis tidak menyebut berapa jumlah tingkatan surga dan nama-namanya ada berapa, tidak disebutkan. Tapi beberapa nama seperti Firdaus, seperti surga Ma'wa, seperti surga Aden dan yang lain-lainnya, ya, ada disebutkan, tapi jumlahnya tidak disebutkan angkanya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada penanya melalui WhatsApp nih, dari Abu Naila di Bogor. Afwan Ustaz, ana mau tanya, tapi ini di luar topik yang dibahas saat ini. Ana kerja di lingkungan yang hampir 90% karyawannya non muslim. Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan mereka ketika ada yang sakit, lahiran, meninggal dunia, atau nikahan? Apa yang seharusnya kita ucapkan untuk memberi selamat atau berduka kepada mereka? Apakah boleh mengucapkan bahasa Arabnya kurang jelas ini. Ketika ada yang lahiran atau ketika ada yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Iya. Barakallahu fik. Abu Naila di Bogor, mungkin pakai streaming ya. Iya, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi dibolehkan kita untuk berbuat baik kepada mereka kecuali orang kafir yang memerangi. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah melarang kalian untuk berbuat baik, bermuamalah kepada orang kafir yang memerangi kalian, mengeluarkan kalian dari negeri kalian, dan membantu mereka-mereka yang akan mengusir kalian. Nah, itu baru tidak boleh berbuat baik kepada kafir harbi seperti itu. Adapun orang-orang kafir non-muslim yang ada di negeri kita, dan apalagi satu kantor, maka mereka bukanlah kafir harbi. Mereka tidak memerangi kita. Maka dibolehkan, bahkan diharuskan berbuat baik kepada mereka dalam rangka mendakwahi mereka. Nah, cuma ada batasannya. Pertama, kalau orang kafir itu sakit, boleh kita menengoknya. Untuk apa? Menjadi jalan hidayah bagi dia untuk masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW menengok beberapa orang kafir yang sakit, seperti anak orang Yahudi, ya, sakit, ditengok oleh Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Seperti Abu Talib di akhir hayatnya sakit, didatangi oleh Nabi SAW untuk diajak kepada Islam. Maka dibolehkan, ya, baik yang sakit termasuk juga umpat tawanan perang. Tawanan perang ditengok oleh Nabi SAW untuk diajak Islam. Itu dibolehkan, tetapi tidak boleh kita mendoakan, ya, pengguguran dosa, pahala, rahmat bagi orang kafir, baik selama hidup maupun setelah mati. Satu-satunya doa yang dibolehkan adalah, ya, hidayah agar dia masuk Islam. Kalau umpamanya Allah ampuni dia karena sakitnya, enggak boleh. Umpamanya termasuk laba satuhurun insyaallah. Itu maknanya adalah laba satuhurun itu artinya tidak ada lagi dosa karena sakitnya. Tohur itu bisa maknanya sembuh, bisa maknanya juga bersih dari dosa-dosa. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena itu kepada orang-orang kafir. Tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, baik masih hidup ataupun setelah mati. Ya, satu-satunya yang boleh doa bagi orang kafir ya, agar dia masuk ke dalam Islam. Jadi boleh menengok, boleh. Kedua, kalau umpamanya dia melahirkan anak, dibolehkan bagi kita menengoknya dan tetap menjadikan itu sebagai wasilah untuk mendakwahi dia. Adapun kalau dia mati, maka kita tidak boleh bertakziah ke keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak bertakziah kepada pamannya sendiri setelah pamannya mati, yaitu Abu Thalib. Tapi Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurus pemakamannya, beliau sendiri tidak ikut dan tidak bertakziah. Adapun berziarah ke kuburan orang kafir setelah selesai dikuburkan lalu kita berziarah, maka itu dibolehkan. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Akan tetapi ada dua. Pertama, tidak boleh mengucapkan salam ketika masuk ke pekuburannya. Yang kedua, tidak boleh mendoakan rahmat atau ampunan bagi orang yang mati tersebut ya. Satu-satunya tujuan kita berziarah ke kuburan orang kafir adalah ngambil i'tibar, ngambil pelajaran bahwa kita pun akan mati seperti dia. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Enggak, Pak Kosim. Hatur nuhun Pak Ustaz karena dadaran guaran ilmu nah, mudah-mudahan sing aya manfaat nak ngabdi. Amal kena dina hirup ku geus sari dinten. Mudah-mudahan Pak Ustaz sareng keluarga sedayana salamina sehat walafiat. Pakai bahasa Indonesia Pak Kosim, sebab ada orang Jawa sama orang Cirebon. Kahiji panjenengan Pak. Pertama Pak Kosim. Pertama. Ayah jami anu pakai bahasa Indonesia Pak Kasim. Ayah ada orang yang mengundang kami untuk ikut upacara tahlilan. Kemudian saya mengatakan mohon maaf saya tidak bisa, hanya bisa mendoakan saja bahwa yang bersangkutan dan sebagainya lah. Nah, cara seperti itu apakah dibolehkan? Mendoakan orang yang meninggal dunia sesama muslim tapi hadirnya ke tahlilan tidak datang gitu. Iya. Yang kedua, ada seseorang muslim akan sholat berjamaah duhur lah katakan, memang sudah waktunya, tapi demikian datang ke masjid belum ada orang, ternyata waktu duhur itu sudah sampai sehingga dia itu tidak melaksanakan dulu tahiyatul masjid, tidak mendahulukan dulu, tidak melaksanakan dulu apa syukur wudu, langsung saja dia itu azan. Setelah azan dia baru melaksanakan tahiyatul masjid, syukur wudu begitu. Apakah itu dibenarkan atau bagaimana cara yang sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kalau umpamanya ada tetangga atau saudara yang ditinggal mati oleh anggota keluarganya lalu mengadakan ritual hari pertama sampai ke-7 atau ke-40 atau ke-100 yang disebut dengan sebutan tahlilan sekarang gitu ya. Iya, itu sudah kita terangkan, itu juga ada dalilnya. Tapi dalilnya bukan dari Islam tapi dari agama lain, agama Hindu dan Buddha. Itu ritual mereka atas dasar keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa ruh orang yang sudah mati 7 hari pertama itu masih ada di rumahnya. Agar tenang, tidak mengganggu, ada ritual khusus di kalangan mereka. Sampai hari ke-7 baru lepas gitu ya. Nah, baru selesai ritualnya. Tapi nanti hari ke-40 ruh itu datang lagi. Makanya hari ke-40 ada ritual lagi gitu ya. Lalu cuma sehari, nanti hari ke-100 datang lagi, ada ritual lagi. Hari ke-1000 begitu, itu ada dalam agama Hindu dan Buddha gitu ya. Tapi dalam Islam tidak ada. Islam meyakini ruh orang yang sudah mati langsung dibawa oleh Allah ke langit ya, oleh para malaikat, lalu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, lalu mengalami proses yang harus dialami di alam kubur. ya, ada fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, ada azab kubur bagi orang-orang yang durhaka, dan ada nikmat kubur bagi orang-orang yang soleh. Sudah, tidak lagi berinteraksi dengan manusia yang hidup di dunia. Itu agama kita dan wajib kita yakini. Untuk apa kita beragama Islam tapi meyakini kepercayaan agama lain gitu ya? Udah aja masuk Hindu atau Buddha tuh. Nah, tapi jangan, ini bukan anjuran. Tapi maksud dari apa yang saya katakan ini, kalau sebagai seorang muslim yakini keyakinan yang bersumber dari ajaran Islam dan jangan meyakini apa yang bersumber dari agama lain. Nah, cuma sebegitu Islam datang, ritual-ritual tadi tetap diadakan, cuma isinya diganti dengan bacaan Quran, dengan tahlil, dengan tasbih dan seterusnya. Yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya serta para ulama gitu ya. Maka sebagai seorang muslim, amalkan yang hanya bersumber dari ajaran Islam. Apakah Nabi SAW mengadakan tahlilan enggak kalau ketika putrinya meninggal, ketika istrinya meninggal? Apakah para sahabat juga begitu? Enggak, sama sekali enggak ada. Setelah beres, ya meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Sudah. Bagaimana cara mendoakannya? Jangan dikarang-karang sendiri. Oh, ini kan tahlilan juga mendoakan. Iya, betul. Isinya ada doa, tapi selain doa banyak hal lain yang bersumber dari agama lain. Kalau memang mau mendoakan, doakanlah seperti Nabi mendoakan orang yang sudah mati. Ya, boleh kita datang ke kuburannya, ya, kemudian kita mendoakan dengan menghadap ke kiblat seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil ziarah lalu mendoakan. Boleh juga kita doakan setiap usai salat. Ya Allah, ampuni si fulan yang sudah meninggal, rahmati dia, palingkan, jauhkan dari azab kubur, berikan nikmat kubur. Dimanapun boleh, itu doa. Tidak diritualkan, diberjamaahkan, dan waktunya ditetapkan. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila orang mengundang kita untuk itu? Ya, kita pada intinya kita tolak, tapi dengan cara yang disesuaikan dengan apa yang bisa menimbulkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan madarat. Tergantung sebagaimana kedekatan hubungan kita dengan orang itu. Itu pertama. Kedua, nah ini tidak instan Pak Qosim dan juga para pendengar ya. Coba dalam keseharian imbangi masalah-masalah tadi ya, dengan pertama, tunjukkan bahwa kita orang yang loyal kepada Islam, komit dan taat. Kedua, tunjukkan kita sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia, bersosialisasi, peduli, perhatian kepada tetangga, kepada saudara, kepada kawan, kepada sahabat. Begitu ada yang sakit kita tengok. Ada yang melahirkan juga kita tengok, ucapkan selamat, kasih hadiah. Ada yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Ada yang butuh bantuan kita bantu. Ada yang umpamanya seruan untuk ronda kita ronda. Ada seruan untuk kerja bakti kita kerja bakti. Sehingga tetangga kita, lingkungan kita mengenal kita sebagai orang yang bersosialisasi bagus, berakhlak baik, dermawan, suka nolong orang, perhatian, peduli kepada masyarakat, gitu ya, kepada orang-orang yang tidak mampu terutama. Nah, kalau semua masyarakat mengenal kita seperti itu, lalu suatu saat ya kita umpamai diundang untuk acara yang secara menurut agama kita terlarang, lalu kita datang, maka orang-orang tidak akan menuduh kita macam-macam, dituduh tidak bersosialisasi. Selama ini kita paling sosial. Dituduh umpamai tidak peduli, tidak akur dengan tetangga. Selama ini kita yang terbaik. Pas umpamanya ada acara yang terlarang secara syariat, lalu mereka minta sumbangan, lalu kita tidak memberi, pasti mereka nggak akan menuduh dasar pelit. Enggak, selama ini kita nggak pelit. Selama ini kita paling dermawan, gitu ya. Tapi mereka akan meyakini, oh memang ini orang yang loyal kepada agamanya. Mungkin ini adalah ajaran agamanya yang menyebabkan dia tidak begitu. Pasti begitu, akan husnudzon. Oleh karena itulah, maka untuk ya mengimbangi tuduhan-tuduhan itu, maka kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada tetangga, kepada kawan, kepada saudara, sehingga orang-orang mengenal kita sebagai orang yang dermawan, orang yang dan kepada sesama. Begitu Pak Qosim yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau umpamanya kita datang ke masjid, langsung waktu azan sudah tiba, kita azan. Setelah azan ya kita sholat. Ya, sholat dua rakaat, umpamanya sholat apa aja, syukur wudu. Dan syukur wudu sekaligus tahiyatul masjid dibolehkan. Karena Nabi selesai menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusolli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat apa aja? Termasuk qobla, termasuk juga syukur wudu, itu berarti sudah sholat dua rakaat. Tidak harus melu tahiyatul masjid. Kecuali kalau umpamanya kita syukur wudu sudah di rumah, qobla juga umpamanya tidak ada, seperti maghrib, seperti isya gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam masjid, maka boleh kita sholat dua rakaat yang kemudian disebut oleh orang-orang dengan sebutan tahiyatul masjid. Dibolehkan begitu Pak Qosim, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Oh ya, masih ada Ustaz ya? Ya, terakhir. Yang terakhir mungkin dari SMS ini aja, dari Andi di Suci, Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Bila sholat Jumatan tidak ada yang ceramah, mungkin maksudnya tidak ada khutib, apakah langsung berjamaah sholat Jumat dua rakaat atau zuhur? Syukran. Iya, Andi di Suci ya. Iya, iya. Barakallahu fiik Pak Andi di Suci. Kalau umpamanya pada waktu Jumatan tidak ada khutib, apa boleh buat salah satu di antara mereka naik, yang terbaik di antara yang buruk-buruk, yang paling mampu di kalangan orang-orang yang tidak mampu, ya. Asal memenuhi syarat dan rukunnya, udah begitu naik, kemudian hamdalah, syahadat, solawat, baca satu ayat mengajak takwa, walaupun tidak ada isi, umpamanya setelah hamdalah, syahadat, solawat, baca ayat, umpamanya qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak, para jamaah hadirin sekalian, Allah menyuruh kita takwa, yuk kita tingkatkan ketakwaan kita. Terus saja sudah barakallahu li wa lakum, kemudian dia duduk, kemudian khutbah lagi yang kedua, bacakan lagi Al-Fatihah, umpamanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, terus asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad, sudah aja. Lalu ditutup dengan doa, sudah, walaupun hanya 5 menit. Ya, nggak apa-apa. Adakan khutbah semampunya, walaupun tidak ada isi kecuali hanya satu ayat Al-Quran yang dibacakan di khutbahnya, maka nggak apa-apa. Dibolehkan, walaupun hanya 5 menit. Setelah itu barulah sholat. Ya, sholatnya sholat apa? Sholat Jumat. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita nanti akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan baik radio kita Cirebon ataupun Islamic Center Binbas di Jogja tidak terlambat lagi ketika akan bergabung. Mungkin dimaklumi operatornya pengantin baru di sono. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.